Hey, assalamualaikum. Sekarang Waalaikumsalam. Shima bersama Hyundai, nyanyi terhebat di aku cuma meminta kasih. Takdir yang meminta, namun apa daya terlera janji kita, mungkin takdir yang meminta. Baru sin kita bersama menyemai ikatan cinta, tak mungkin kasih. Kunci hati untukmu, genggam kenangan indah, simpanlah sendau gurauan. Tanahlah kebeluan, itulah jadi pahlawan. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku semai kau abaikan. Putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati ini, ku juga bersimpati. Hancurnya harapanku, maafkan sayang. Kasihmu yang berubah, aku pun tak. Itulah alasanmu, pergilah sayang. Biar rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Ya Allah, itu ku semai kau abaikan. Putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati ini, ku juga bersimpati. Hancurnya harapanku, maafkan sayang. Kasihmu yang berubah, aku pun tak. Cuba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlera janji kita, mungkin tak. Sama-sama.